Mitra bisnis, rasa keadilan banyak masyarakat sering terusik. Ketika mendengar berita ada seorang bapak yang mencuri 2 batang singkong untuk makan anaknya, harus ditahan dan menghadapi sidang pengadilan. Kasus tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, namun tetap membuat pelakunya jera. Di sisi lain, penyidangan kasus-kasus seperti ini yang akhirnya membuat penjara menjadi penuh. Ada yang menyebut, semestinya aparat penegak hukum selektif menentukan kasus yang layak disidang atau tidak. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah terhubung dengan Ketua Gerakan Anti Madat yang juga pengacara, Henry Yosodiningrat. Pak Henry, bagaimana komentar Anda? Sangat saya dukung ya, juga untuk perkara-perkara yang tidak serius ya, artinya bukan teroris, bukan tersangka perkara-perkara narkoba gitu ya. Itu sebaiknya, karena penahanan itu kan prinsipnya, semua orang itu tidak boleh ditahan. Semua orang tidak boleh ditahan, kecuali... Ya, nah kecuali di KUHAP itu ada orang yang ancaman pidananya sekian, 5 tahun, kemudian dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, kemudian mempersulit penyidikan. Nah, kalau penyidikan misalnya, dia tidak akan ada kemungkinan dipersulit. Barang bukti sudah disita, ya, mengulangi perbuatan dia tidak ada kapasitas itu misalnya. Dan tidak ada suatu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa orang ini akan melarikan diri, nggak perlu ditahan orang itu, dan nggak boleh ditahan gitu. Saya setuju itu. Jadi kasus kecil atau ringan tidak harus ke pengadilan? Ya, salah ya. Bahwa kasus seperti itu secara hukum memang dia merupakan delik, itu satu ya. Nah, bahwa dia akan diproses atau tidak ya, itu tergantung dari dari para pihak yang melaporkan, yang dirugikan, dan aparat penegak hukumnya akan melanjutkan itu atau tidak. Bahwa proses itu berlangsung, katakanlah dilanjutkan sampai pengadilan, tapi dalam hal ini kalaupun dia boleh ditahan, tidak perlu ditahan, itu satu. Tidak perlu ditahan. Masa nenek itu mau lari? Masa menghilangkan bukti coklat itu dari sita misalnya ya? Masa mengulangi perbuatan? Kan gitu, dan nasihatin. Nah, itu yang akan memenuhi rumah tahanan negara. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak harus menjatuhkan putusan pidana dalam arti agar orang itu menjalani hukuman. Bisa saja masa percobaan. Jadi mungkin cukup dengan hanya hukuman percobaan saja ya? Itu kan nggak perlu ditahan semestinya. Bahwa akan diproses, kalaupun dia bersalah, kan tidak harus menjalani pidana. Kalau dia bisa dengan masa percobaan dia sudah membuat dia menjadi jera, kenapa tidak? Kalaupun mau ditahan, tidak harus maksimal. Kalau menurut keyakinan hakim orang yang ditahan 3 bulan dia sudah membuat dia jera, membuat orang lain menjadi takut tidak melakukan perbuatan, rasa keadilan masyarakat sudah pulih, ya cukup 3 bulan aja. Perlukan ancaman pidananya misalnya 5 tahun, lantas dijatuhi hukuman pidana 5 tahun. Nah, itu yang membuat berlama-lama di penjara, orang itu dibuat menderita. Ya. Jadi bukan pemidanaan untuk tujuan menegakkan keadilan lagi, justru terjadi ketidakadilan, membuat orang itu menjadi menjalani hukuman yang melebihi dari perbuatan yang dilakukan gitu. Tidak seimbang gitu. Demikian Henry Yosodiningrat, saya Kiki Wijaya.